Saya menasihatkan kepada diri saya pribadi, demikian pula kepada para ikhwan wal akhawat, untuk semangat dalam menuntut ilmu, terlebih di masa-masa yang penuh dengan fitnah, fitnatu syubuhat, fitnatu syahwat. Maka menuntut ilmu syar'i bagi seorang muslim adalah perisai baginya dalam menangkal berbagai macam jenis kesesatan yang digencarkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita akan mengkaji salah satu risalah di antara risalah-risalah yang mengkaji tentang permasalahan tauhid, bagaimana cara seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, yang merupakan kewajiban bagi setiap hamba dan menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam kehidupan dunia, yaitu untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian bahwa kita akan mengkaji salah satu risalah, risalah yang ringkas namun memiliki makna yang sangat padat, yang sangat berharga dan bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim. Sebab ucapan para ulama ussalaf, ungkapan-ungkapan mereka adalah ungkapan yang ringkas, singkat, namun padat, syarat dengan faedah, syarat dengan manfaat bagi seorang yang memperhatikannya. Berbeda dengan ucapan al-khalaf, mereka yang mengambil ilmu bukan dari para ulama ussalaf, mereka yang mempelajari ilmu al-kalam, ilmu filsafat, ucapan mereka banyak, tulisan mereka berlembar-lembar halaman, namun hampir kita tidak mendapatkan satu faedah dari apa yang mereka goreskan dengan tinta-tinta mereka. Sebab ucapan para ulama ussalaf di dalamnya terdapat berkah. Hal ini disebabkan karena mereka mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian para sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, kemudian generasi yang berikutnya, dan merupakan salah satu sifat dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat-kalimat dan ungkapan yang ringkas namun memiliki makna yang sangat banyak. dan sangat bermanfaat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu bi jawami'il kalim." Aku diutus dengan jawami'ul kalim. Para ulama menerangkan yang dimaksud jawami'ul kalim yaitu ungkapan-ungkapan yang singkat, yang ringkas, namun memiliki makna dan faedah yang sangat banyak. Perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati hal tersebut. Kalimat-kalimat sederhana, tidak sulit, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang berat, mudah untuk difahami, mudah untuk dicerna, bahkan oleh orang-orang awam sekalipun. Dan di dalamnya terdapat manfaat yang sangat banyak. Dan risalah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, yang berjudul Al-Usul As-Sittah, enam prinsip dalam berislam yang wajib untuk diyakini dan menjadi pegangan bagi setiap muslim dalam menegakkan agamanya. Al-Usul Sittah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaihi, seorang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi berkah di dalam dakwahnya dengan kesabarannya. Beliau senantiasa mendakwahkan kepada tauhidullah tabaraka wa taala dengan penuh keyakinan dan kesabaran, sehingga Allah jalla wa ala memperlihatkan thimarud da'wah, buah dari dakwah beliau sampai sekarang ini. Siapa saja yang mengenal tauhid, mengenal tauhidul uluhiyah, maka dia pasti mendapatkan faedah dari tulisan dan karya-karya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Dan ini merupakan berkah dari dakwah beliau yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberkahan tersebut di masa beliau. Demikian pula setelah beliau meninggal rahmatullahi alaihi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali bagi kita sekalian untuk memahami tauhidullah dan meyakini bahwa dengan mempelajari cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Barang siapa yang ingin meraih keberkahan dalam kehidupannya, maka hendaknya dia mendalami tauhidullah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, "Wa man tadabbara ahwalal 'alam وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kull sharrin fil 'alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fasababuhu mukhalafatul rasul sallallahu alaihi wa sallam wa da'watu ila ghairillah wa man tadabbara hadha haqqa tadabbur wajada hadha al-amra kadhalik fi khassati nafsihi wa fi ghairihi umuman wa khususan wala hawla wala quwata illa billah. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-15 halaman 25. Kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang memperhatikan kondisi yang ada di alam ini, di dunia ini, maka dia akan mendapati bahwa setiap kebaikan yang ada di muka bumi, setiap kemaslahatan yang ada di muka bumi, sebabnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, beribadah hanya kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kejahatan, keburukan yang ada di muka bumi ini, munculnya fitnah, datangnya musibah, kekeringan, dan keberanian musuh-musuh Allah terhadap kaum muslimin, sehingga mereka menguasai kaum muslimin, dan yang lainnya, sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang memperhatikan, mentadabburi hal ini dengan sebenar-benarnya tadabbur, maka dia akan mendapati hal tersebut. Demikian keadaannya, baik pada dirinya atau terhadap yang lain, secara umum atau secara khusus. La hawla wa la quwata illa billah. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Allah Ta'ala dalam ucapan beliau yang lain. Beliau mengatakan, wala anfa'a lil qalbi min at-tauhid wa ikhlasid din lillah wala adarra min al-ishrak. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati-hati hamba ini daripada tauhid dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang paling memudaratkan dalam kehidupan seorang hamba dari al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat untuk mengkaji agama Allah Jalla wa'ala ini, lebih terkhusus lagi hal-hal yang semakin memantapkan tauhid seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah ini, al-usulus sittah, apabila kita membahas kalimat demi kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahmatullahi alaih, tidak akan mencukupi waktu kita pada kajian kita di hari ini. Namun kita berusaha insyaallah ta'ala membahas, meskipun dengan ringkas, dan kita bisa memahami maknanya secara menyeluruh. dan mengetahui 6 prinsip yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, dan memulai dengan basmalah merupakan sunnatus salaf, di mana para ulama salaf dalam setiap karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim yang memulai dengan basmalah. Demikian pula mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau menulis dalam surat-suratnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan ini merupakan sunnah para nabi terdahulu. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat kepada imra'atu Saba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bahwa surat ini dari Sulaiman dan ia berisi bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memulai dengan basmalah dengan memohon berkah kepada Allah Jalla wa'ala dengan al-asma' al-husna, Allah ar-Rahman ar-Rahim, yang seluruhnya merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul idu'u Allah aw idu'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalian berdoa ya Allah, kalian berdoa ya Rahman, dengan nama yang mana saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla memiliki al-asma' al-husna. Lalu beliau berkata rahimahullah, min ajabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala. Termasuk di antara keajaiban yang paling besar, sesuatu yang paling menakjubkan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Rabbuna Jalla fi'ulah Al-Malik Al-Ghallab, yang menguasai segala sesuatu, yang merajai segala sesuatu, adalah 6 prinsip yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat terang, yang sangat gamblang, lil awam. Bahkan penjelasan itu difahami oleh orang-orang awam, keumuman manusia. Sebab Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh jin dan manusia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa bu'ithtu ilan nasi 'ammatan." Dan aku diutus kepada an-nas secara umum. Kata para ulama, an-nas di sini mencakup jin dan manusia. dari kata nasa yanusu, yang berarti bergerak, yataharrak, berpindah-pindah, dan itu mencakup jin dan manusia. Ini dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka Islam ini adalah agama yang tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu, yang hanya bisa difahami oleh mereka dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai kaum intelektual, hanya difahami oleh orang-orang yang memiliki ketingkatan ilmu yang tinggi. Tidak demikian. Islam ini umum untuk seluruh makhluk, sehingga dapat difahami oleh siapa saja, bahkan awamun nas. Maka di sini beliau mengatakan bayanan wadihan lil awam, penjelasan yang terang, yang jelas bagi masyarakat awam. Fauqa ma yadhunnu dhannun, di atas apa yang disangka oleh mereka-mereka yang menyangka, yang menyangka bahwa memahami Islam ini adalah hal yang sulit. Yang bisa memahami Islam adalah orang-orang tertentu saja. Tidak demikian keadaannya. Siapa saja bisa memahami. Inna hadha ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Mudah difahami dan mudah untuk diamalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan pada seluruh makhluk, seluruh umat manusia. Sehingga hujjah tersampaikan kepada mereka dengan ungkapan-ungkapan yang mudah untuk difahami oleh siapa saja. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, apabila dia mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk ashabun nar. Karena hujjah telah ditegakkan, siapapun dia, meskipun dari kalangan awam, tersampaikan kepada mereka hujjah dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, al-bayyinat. yang mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus ketika dia melenceng, ketika dia menyimpang, maka telah ditegakkan kepada mereka hujjah, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Kemudian setelah hal ini, agama yang demikian mudah untuk difahami ternyata banyak yang terjatuh dalam kesalahan, yang terjatuh dalam kekeliruan dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai para cendekia, cendekiawan, orang-orang yang berakalnya Bani Adam, kecuali sangat sedikit di antara mereka yang selamat dari penyimpangan tersebut. Padahal mereka dikenal sebagai orang-orang yang berakal. Mereka dari kalangan orang-orang yang dianggap memiliki level ilmu yang tinggi. Kalau istilah sekarang, orang-orang yang memiliki gelar pendidikan, pandai dalam ilmu dunia. Si fulan yang bergelar doktor, si fulan yang bergelar MA, LC. Mereka dianggap lulus dalam pendidikannya. Akan tetapi, kata beliau, banyak di antara mereka yang justru terjatuh dalam penyimpangan, menyelisihi 6 prinsip yang disebutkan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bayanan wadihan, dengan penjelasan yang terang. Kecuali sedikit dari mereka yang selamat dari penyimpangan, dan mereka adalah orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini faedah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang disebutkan oleh beliau bahwa al-hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan seseorang. Bagaimanapun tingkat pendidikan seseorang yang tinggi, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepadanya, maka dia tidak akan berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbangga dengan gelar. Jangan berbangga dengan status pendidikan yang tinggi, karena itu bukan merupakan jaminan keselamatan. Berapa banyak mereka yang memiliki status di tengah-tengah masyarakatnya, jenjang pendidikan yang tinggi, memiliki gelar doktor, bahkan profesor, akan tetapi perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka amalan-amalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Di antara mereka ada yang berkeyakinan wahdatul wujud, ada yang menjadi penyembah kubur, ada yang meragu-ragukan tentang keotentikan Al-Quranul Karim, ada yang mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan keyakinan-keyakinan batil yang lainnya, padahal mereka dikenal memiliki gelar pendidikan, dan itu bukan jaminan. Wa may yahdillahu fa huwal muhtad. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, memperbanyak doa agar kita senantiasa berjalan di atas hidayah bimbingan Allah jalla wa ala. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wal-afafa wal-ghina. Aku memohon kepada Allah al-huda, hidayah. Dan itu yang kita minta dalam setiap solat kita, setiap rakaat yang kita kerjakan minimal dalam sehari semalam 17 kali. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Hidayah itu sangat mahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak tergantikan dengan dunia dan segala isinya. Ketika seorang muslim, ketika seorang hamba diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menjaga hidayah itu, memohon kepada Allah agar diberi at-tabat wal istiqamah. Sebab di antara kebinasaan dan kesengsaraan seorang hamba ketika dia dipalingkan dari Allah dan dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah azza wa jalla menjadikan kesibukan hamba tersebut dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupannya, kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk senantiasa istiqamah dalam mempelajari al-haq, mempelajari tauhidullah subhanahu wa ta'ala, belajar tentang prinsip-prinsip Islam, dan mengetahui sebab-sebab menyimpangnya seorang hamba, menyimpangnya satu kaum dari hidayah. Para ulama menerangkan bahwa terjadinya penyimpangan pada seseorang atau pada satu kaum disebabkan karena dua hal. Yang pertama, al-i'rad wa adamus sama', sikap berpaling dan tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang kafir dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Al-i'rad, mereka berpaling. maka sikap berpaling, enggan untuk mendengarkan nasihat yang di dalamnya berisi kebenaran dari kitabullah dan dari sunnah, maka ini yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab penyimpangan yang kedua adalah al-istikbar, at-takabbur, al-mani' min al-intifa', yang menjadi penghalang seseorang untuk mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan seseorang menyimpang dari al-haq, kesombongan, takabbur, yang menyebabkan dia menolak kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekufuran iblis, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam, aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan dirinya. Maka dia termasuk di antara orang-orang yang kafir. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dua sebab secara umum yang menyebabkan menyimpangnya manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan prinsip yang pertama, al-aslul awwal, prinsip Islam yang pertama, ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu, mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu baginya. وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ, dan menerangkan tentang lawannya, lawan dari tauhid, lawan dari ikhlas, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, dan keadaan mayoritas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan prinsip ini, menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah jalla wa ala min wujud syatta, dari berbagai sisi, dengan berbagai sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tauhid, bikalamin, dengan ucapan yang difahami oleh abladul ammah, orang awam yang paling bodoh sekalipun memahami itu. Kewajiban untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan al-ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala jenis ibadah, apakah itu salat, berpuasa, zakat, haji, bernadar, rasa takut, dan yang lainnya dari seluruh jenis ibadah, wajib untuk ditegakkan di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Dan ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batini. Nama yang mencakup apa saja yang diridhai Allah Jalla wa Ala dan dicintainya, dari ucapan, amalan yang zahir dan yang batin. Jadi ibadah itu luas, mencakup amalan hati, lisan, dan al-jawarih, anggota tubuh kita. Amalan hati seperti bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan seperti berzikir kepada Allahu Rabbuna Jalla fi'ula. Al-jawarih seperti salat, berpuasa dan yang lainnya. Ini semua harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lah. Tidak ada sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Demikian pula dalam hal nama-nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjelaskan tentang syirik yang menjadi lawan tauhid. Kita wajib untuk mengetahui apa itu syirik. Kalau tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka syirik adalah lawannya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya. Dia menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dia salat untuk Allah, dia juga salat untuk selain Allah Jalla wa Ala. Dia berdoa kepada Allah, di lain waktu dia juga berdoa kepada Abdul Qadir al-Jailani atau kepada seorang dianggap sebagai wali dari awliyaullah. Dia bernazar kepada selain Allah, dia takut kepada selain Allah, khauful ibadah, rasa takut yang menyebabkan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua harus difahami, dipelajari, agar kemudian seorang muslim memahami lawan dari tauhid yaitu syirik, sehingga dia bisa menjauhkan diri darinya. Mempelajari lawan dari tauhid yaitu syirik, tujuannya adalah untuk menjauhkan diri darinya, menghindar darinya, agar tidak terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Arutu syarra la li syarri lakin litawqih. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri dan menjauhkan diri darinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Dan kata beliau, mayoritas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim fi bayani hadzal asl, dalam menjelaskan prinsip ini, tauhidullah subhanahu wa taala min wujuhin syatta. Penjelasan itu datang dengan berbagai macam cara, dengan ucapan yang difahami oleh abladul ammah, orang yang paling bodoh dari kalangan awam, selama dia masih berakal dia mampu memahami tauhid, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Al-Quran kulluhu fi tauhid. Al-Quran seluruhnya itu membahas tentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah wa tarki syirki. Sebab di dalam Al-Quran Karim terkadang disebutkan dalam bentuk perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Wa'budullah wa la tushirku bihi syai'a. Hendaknya kalian mentauhidkan Allah dan jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Dan terkadang juga penjelasan, penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang balasan bagi mereka yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazai ahli syirki. Dan balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki Allah jalla wa'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang balasan bagi ahlu tauhid, keutamaan yang mereka raih dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Adz-dzulmu huwa syirk. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Mereka itu akan meraih al-aman, rasa aman, aman dari azabullah subhanahu wa ta'ala, dan di dunia mereka mendapatkan hidayah. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim juga menjelaskan tentang hukum-hukum tentang halal dan haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid. Dan penjelasan tentang halal dan haram ini di antara hak-hak tauhid yang menyempurnakan tauhid seorang hamba. Wa imma qasasun anir rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum min al-khusumat. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah yang datang dari sebagian para rasul dan umat-umat mereka dan apa yang terjadi di antara mereka dari pertikaian antara ahlul haq dan ahlul batil. Wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirik. Dan ini adalah merupakan balasan dari tauhid dan syirik. Fal Qur'anu kulluhu tauhid min awwalihi ila akhirih. Maka Al-Quran seluruhnya menjelaskan tentang tujuan utama ini, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, ثُمَّ لَمَّ صَارَ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَصَارِ أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ الْإِخْلَاصَ فِي سُورَةِ تَنَقُّسِ الصَّالِحِينَ وَالتَّقْسِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ. Kemudian ketika umat ini mengalami apa yang telah mereka alami, menghadapi apa yang telah mereka hadapi, yang dimaksud oleh beliau terjadinya perubahan pergeseran dari fitrah. Umat telah terjatuh dalam kejahilan. Mayoritas umat mereka telah melupakan ilmu. Mereka telah melupakan kitabullah yang mayoritas bahkan seluruh isi dari Al-Quranul Karim untuk menjelaskan tauhidullah. Namun banyak dari mereka tidak lagi memperhatikan Al-Quranul Karim. Mereka berpaling dari Al-Quranul Karim. Ini yang dimaksud oleh beliau. Lamma sara ala akthari ummati mansar. Ketika umat ini mengalami apa yang telah mereka alami. Terjadi apa yang telah terjadi pada diri mereka. Terjatuh ke dalam fitnah. Kejahilan. Dan berlomba-lombanya mereka untuk meraih dunia. Yang menyebabkan mereka lupa dengan ilmu din. Lupa untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebab terbesar yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di kalangan umat ini. Al-jahl. Kejahilan. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. نصان في التركيب متفقان نص من كتاب الله ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. Kejahilan itu penyakit yang membunuh, penyakit kronis, lebih berbahaya dari berbagai macam penyakit-penyakit jasmani, karena kejahilan akan membunuh hati seseorang, kalbu seseorang. Apa yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Apa yang menyebabkan mereka jatuh dalam kesyirikan? Al-jahl. Kejahilan. Diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam ada 5 orang yang dikenal sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Waddan, Suwa', Yaguts, Ya'uq dan Nasr. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la Yaguts wa Ya'uq wa Nasra. Kata Ibn Abbas, 5 nama ini adalah nama orang-orang yang saleh yang ada di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pada saat mereka meninggal, maka masyarakatnya merasa kehilangan. Maka mereka pun beriktikaf di sisi kuburan mereka. Datanglah iblis yang berusaha memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membisikkan pada mereka, alangkah baiknya kalau kalian membuat patung. Lalu setiap dari patung itu kalian beri nama-nama orang-orang yang saleh ini agar kalian mengenalnya dan mengenangnya dan dikenang pula oleh generasi-generasi berikutnya. Akhirnya mereka pun melakukan, namun belum disembah. Sabarnya iblis ini dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat generasi pertama belum disembah, namun semakin lama wa nusiyal ilmu fa ubidat, ilmu telah dilupakan. Generasi-generasi berikutnya sudah tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi mengetahui kebenaran, akhirnya disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahayanya kejahilan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, demikian pula pada zaman-zaman kita sekarang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min asyratis sa'ati ayyaqillal ilm wa yadhharal jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin berkurangnya ilmu dan semakin merajalelanya kejahilan. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min sudur al-'ibad, walakin yaqbiduhu biqabd al-'ulama hatta idza lam yabqa 'alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bighairi 'ilm, fadhallu adhallu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila hendak mencabut ilmu, itu tidak dicabut dari dada-dada manusia secara langsung, akan tetapi dicabutnya dengan dimatikannya para ulama, sehingga apabila tidak tinggal lagi seorang alim, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil, lalu mereka ditanya dan mereka berfatwa yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan manusia yang lainnya. Fitnah, fitnatul jahil, fitnatul dhalal. Semakin zaman menjauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah fitnah. Kata beliau, "Lamma sara ala akthari al-ummati ma sara." Ketika umat ini mengalami apa yang telah mereka alami, azhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin, maka syaitan menampakkan keikhlasan itu yang seharusnya itu merupakan kebenaran, ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kesyirikan. Syaitan menggambarkan itu dalam bentuk tanaqqusus salihin, merendahkan orang-orang yang saleh, wa taqsir fi huquqihim, dan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Ini jadi berubah keadaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanawat khadda'ah, tahun-tahun yang menipu. Baina yaday sa'ati sinuna khadda'ah yuttahamu fiha al-amin wa yukhawwanu fiha, na'am, yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Mendekati hari kiamat akan muncul tahun-tahun yang menipu. Seorang yang dipercaya malah dituduh. Seorang yang seharusnya dia tertuduh, dipercaya, diberi amanah. Dan pada saat itu berbicaralah ar-ruwaybidah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan makna ar-ruwaybidah, as-safih yantiqu fi amril 'ammah. Orang yang bodoh namun berbicara tentang permasalahan umat, padahal dia jahil. Berubah keadaan. Yang hak dianggap sebagai kebatilan, yang batil dianggap sebagai kebenaran. Dan ini menunjukkan ghurbatul Islam, keterasingan Islam, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ketika ahlu tauhid mengatakan kepada umat ini, jangan kalian berdoa kepada selain Allah, jangan kalian datang ke kuburan fulan lalu kemudian kalian berdoa dan meminta, wahai syekh fulan tambahkan kepadaku rezeki, wahai syekh fulan hindari aku dari kemudaratan, wahai syekh fulan, berdoa kepada orang yang telah mati. Ketika ahlu tauhid mereka menegakkan dakwah memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, jangan kalian lakukan itu. Itu adalah syirik. Kata mereka, wah, ini tanaqqusus salihin. Kalian ini berbahaya ini. Kalian ini sesat. Seorang datang ke kuburan fulan itu dalam rangka untuk menunjukkan rasa cintanya dan pengagungannya terhadap wali dari wali-wali Allah. Subhanallah. Jadi yang mengajak kepada tauhid dianggap merendahkan orang-orang saleh dan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Ini pandangan syaitan, ajakan syaitan, dan diikuti oleh syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Ya. Mereka mengatakan hati-hatian dari kelompok itu. Ya. Mereka menggunakan istilah-istilah yang tujuannya adalah tanfirun nas anil haq, menjauhkan manusia dari al-haq. Hati-hati kamu dari itu Wahabi itu. Wahabi itu. Kalau ada yang melarang kalian untuk datang ziarah ke kuburan fulan, itu kan menunjukkan rasa cinta kita kepada wali tersebut. Masa ziarah ke kuburan tidak boleh? Nah, coba dipelintir. Padahal yang dilarang itu adalah syiriknya. Yang dilarang itu adalah rihlahnya. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, Al-Masjidul Aqsa. Nah, mendekati tanggal 10 Muharram, hari Ashura, diumumkan siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melakukan rihlah mendatangi kuburan-kuburan para wali, wali Songo, ada yang bilang sudah bertambah bukan Songo lagi tapi 10. Gak tahu bahasa Jawanya 10 itu apa ya? Sedoso, wali Sedoso tambah 1. Yang 10 mana? Tahu enggak yang 10? Gus Dur. Hah? Kurang afdal kalau enggak datang ke sana. Kalau orang Kalimantan bilang wali 11 tambah 1 yang di Banjar sana. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, datang ke sana lalu kemudian melakukan ritual-ritual tertentu. Ya. Di sebagian tempat-tempat syirik itu sudah disiapkan. Ya, sebelum mendatangi kuburan itu ada penjual-penjual, ada penjual kambing. Jadi kalau ingin menyembelih untuk kuburan ada di situ, tinggal beli. Ya, orang enggak perlu bawa jauh-jauh dari rumahnya. Repot. Tinggal beli di situ, beli kambing, lalu disembelih di sisi kuburan. Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak. Kata ahli tauhid, jangan kalian melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat syirik. Kata kalian, kata mereka, wah. Ini siapa ini? Orang sesat. Ya. Kita datang ke sini untuk mengagungkan, memuliakan, memuliakan orang soleh itu kan dianjurkan, kata mereka. Bukankah Rasul mengatakan, kata mereka ini, menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, "Idza a'yadkumul umur fa 'alaikum bi ashabil qubur." Apabila kalian mendapatkan satu permasalahan dalam kehidupan kalian yang kalian sulit untuk mencari solusinya, maka datangilah para penghuni kuburan. Kata mereka itu sabda Rasulullah. Sejak kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ini untuk melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sejak kapan? Itu adalah syirku billah azza wa jalla. Ini yang disebutkan oleh beliau. Seorang mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, tidak boleh istighatsah kepada makhluk, meminta tolong kepada makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai bentuk merendahkan orang-orang yang saleh, kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Maka mereka ini pun tidak kalah gigihnya membuat daurah-daurah. Kalau istilah kita daurah, kalau istilah mereka haul. Ya, buat haul. Haul atas kematian Habib fulan. Wallahul musta'an. Wa azhara lahum asy-syirka billah fi surati mahabbati shalihin wa atba'ihim. Lalu syaitan menampakkan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dalam bentuk cinta kepada orang-orang saleh dan para pengikutnya. Ini yang terjadi. Apa yang beliau sebutkan? Ini beliau bercerita tentang apa yang ada di zaman beliau. Rahimahullah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Berbagai macam ritual-ritual kesyirikan. Ya, yang dilindungi oleh mereka-mereka yang melindungi praktek-praktek kesyirikan tersebut, ya, dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai alim, sebagai kiai, sebagai habib, karena rujukan masyarakat ini kepada mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat Allah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bayanan wadhihan. Penjelasan yang sangat gamblang, terang. Tapi mereka lebih mendengar ucapan Pak Yai. Lebih mendengarkan ucapan Habib fulan. Oh, Pak Yai itu enggak mungkin salah. Enggak mungkin. Sudah, taklid. Taklid buta. Nah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutilah Al-Qur'an, mereka mengatakan, oh, kami mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kami. Tidak ingin berlepas dari syirikan, membiarkan terus berjalan di atas kebodohan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita semangat belajar tauhid, lalu kemudian kita berpegang kepadanya. Dan ketahuilah kesyirikan, agar kemudian kita memberi peringatan darinya. Lalu kita ajarkan kepada keluarga kita. Siapa di antara kita yang mampu untuk mendakwahi? Karena di antara keluarga kita ada yang tidak terlepas dari praktek-praktek kesyirikan ini. Yang masih percaya dengan khurafat. Percaya dengan orang-orang menisbahkan diri mereka kepada ulama. Sementara mereka mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwahi mereka. Sampaikan al-haq kepada mereka. Kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, sampaikan semampunya. Agar mereka mengenal al-haq. Lalu kata beliau, al-aslu tsani, prinsip yang kedua, amara Allahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Prinsip yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini. dan melarang dari berpecah belah di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dengan penjelasan yang syafian, yang telah cukup, yang difahami oleh orang-orang awam dari umat ini. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi seperti orang-orang yang memecah belah, yang berpecah di dalam agamanya, mereka berselisih di dalam agamanya dari umat-umat sebelum kita yang menyebabkan mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'an at-tafarruqi fi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memerintahkan pada kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dhalik. Dan semakin diperjelas lagi dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat menakjubkan tentang hal ini. Ini prinsip yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa Islam datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Islam datang untuk mempersatukan dan bukan datang untuk membuat perselisihan. Apabila mereka bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keberkahan dan itulah yang diperintahkan oleh agama ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan hablullah, agama Allah, kitabullah dan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Wadin bikitabillahi wa sunanillati atad an rasulillah tarju tanju wa tarbahu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, agama Allah Subhanahu wa taala, alkitab was sunnah. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Di dalam ayat ini terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menyebabkan terjadinya tafarruq, berpecah belahnya umat ini, ketika mereka meninggalkan hablullah, meninggalkan alkitab was sunnah, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Muncul satu kelompok meninggalkan agama Allah, muncul lagi kelompok yang lain meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan sendiri dengan pemahaman sendiri, dengan metode sendiri dalam beragama. Maka muncullah firqah-firqah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang membuat kelompok-kelompok yang seluruhnya menjauh dari al-haq. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu ay farraqu din, yang memecah belah agama karena mereka meninggalkan agama ini, masing-masing dari mereka memiliki kelompok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan agama ini, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian tafarruq, berpecah belah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajak untuk terjadinya tafarruq di dalam agama, maka mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Demikian banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk bersatu di atas kebenaran. Bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di dalam Al-Kitab was Sunnah. Ini yang wajib. Lebih diperjelas lagi oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Di antaranya hadis Al-Irbat An-Nusariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati tafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka di saat terjadinya perselisihan itu, bagaimana cara untuk menyatukan umat ini? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rashidun. Harus kembali kepada sunnah. Harus kembali kepada al-haq. Fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wal rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Wa makhtalaftum min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian perselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat ini bukan Islam dan bukan mereka yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengajak kepada Sunnah Rasul, yang berjalan di atas prinsip-prinsip Al-Haq yang telah ditempuh oleh As-Salafus Salih, yang berpegang di atas prinsip-prinsip tersebut, tidak dikatakan bahwa mereka memecah belah. Ya, mereka disebut memecah belah, akan tetapi memecah belah antara hak dan yang batil. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memecah belah di antara manusia. Tapi apa? Memecah belah antara yang hak dan yang batil. Adapun memecah belah di antara ahlul haq, ini bukan dari prinsip Islam. Bukan dari prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika muncul fitnah, ketika muncul penyimpangan, mukhalafat, ketika muncul bid'ah, munculnya bid'atul khawarij, munculnya bid'atul mu'tazila, munculnya jahmiyah, munculnya ar-rafidah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Itulah yang memecah belah Islam. Seorang yang mengajak pada al-haq tidak dikatakan bahwa dia memecah belah, kecuali memecah belah antara yang hak dan yang batil. Nah, siapa saja yang mengajak kepada fitnah, yang mengajak kepada bid'ah, yang mengajak kepada penyimpangan, maka dia mengajak kepada perpecahan. Ini harus difahami. Ya, karena sekarang ini yang digambarkan bahwa ahlus sunnah memecah belah. Ahlus sunnah yang datang memecah belah. Bukankah mereka mengatakan ikhtilafu ummati rahmah? Perselisihan umat itu rahmat, kata mereka. Bukankah di antara qawaid al-banna'iyah, al-ikhwaniyah, mengatakan nata'awanu fima ittafaqna alaih? wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Namun kita saling memberi udzur dalam perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Sehingga yang digambarkan itu mereka menyatukan. Ya. Buktinya tujuan mereka adalah yang penting kita bersatu. Yang penting kita kumpul. Ya. Enggak peduli dari manapun dia. Yang ini Sufi, yang ini Rafidhi, yang ini Mu'tazili, yang ini Jahmi, yang ini Hizbi, yang ini Aqlani. Hah? Semuanya berkumpul. Yang penting satu bendera ikhwaniyah. Nah, sebelumnya di antara mereka baik-baik saja, bahkan antara Sunda dan Syiah berusaha untuk disatukan. Begitu datang ahli sunnah memperingatkan dari bid'ah, memperingatkan dari penyimpangan, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, dianggap, oh kalian ini ahli sunnah memecah belah. Iya, ahli sunnah memecah belah antara yang hak dan yang batil. Itu wajib memecah belah antara syirik dengan tauhid, antara kufur dengan iman, antara bid'ah dengan sunnah. Naam. Antara hizbiyah dengan as-salafiyah. Itu wajib. Ya. Maka ini yang harus difahami. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, "Tsumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid-din wa furu'ihi huwa al-'ilmu wal fiqh fi ad-din." Kemudian kondisi berubah. Perpecahan dalam perkara usuluddin, ya. Pokok-pokok di dalam agama dan perkara furu', perkara-perkara cabang di dalam itulah ilmu, kata dia. Kata beliau rahimahullah. Itulah bentuk al-fiqhu fid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi berubah. Ya. Jadi dianggap berbagai macam perselisihan ini itulah agama. Nah, seakan-akan Syekhul Islam rahimahullah taala mengetahui kaidahnya Hasan al-Banna. Seakan-akan beliau sudah hidup jauh sebelum munculnya ikhwan muslimin. Nah, namun seakan-akan apa yang beliau sebutkan ini sedang membantah kaidah tersebut. Nah, seakan-akan beliau membantah kaidahnya Abul Hasan Al-Misriyul Ma'ribi yang mengatakan nuriju manhajan afyah wasi' yasa'al ummah kullah, kami menghendaki ada manhaj yang luas lapang, semua bisa masuk ke dalamnya. Tabligh ahlus sunnah, ikhwan ahlus sunnah, nanti jangan-jangan ada mu'tazilah ahlus sunnah dan seterusnya. Maunya semua umat itu masuk ke dalamnya. Kaidah banna'iyah. Nah, yang terpenting, ya, bersatu. Gak peduli akidahnya apa. Tidak peduli apa prinsipnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini bukan dari din. Ini bukan dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mengatakan, apabila terjadi perselisihan di antara kalian setelahku, maka ta'alafu, hendaknya kalian bersatu padu saja. Fajtami'u, ya, berkumpul kalian. Jangan membahas masalah usul, prinsip-prinsip Islam. Tidak. Bukan itu nasihat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidun. Sunnahnya kibaru sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Mafhum dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bahwa siapa yang tidak berjalan di atas sunnah Rasul, siapa yang tidak berjalan di atas sunnatus sahabah, maka tidak ada persatuan dengan mereka. Tidak akan mungkin disatukan antara yang hak dan yang batil dalam satu wadah. Tidak bisa. Al-haq, al-haq. Al-batil, batil. Harus dipisahkan. Nah, ini yang wajib ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, wasara al-amru bil istima' fi din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Sementara orang yang mengajak untuk bersatu di dalam agama ini, anggapan mereka tidak ada yang mengucapkannya kecuali zindiq atau majnun. Zindiq atau majnun. Kalau ada orang yang mengajak kepada sunnah, melarang mereka dari melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, oh ini antek Yahudi ini. Ya. Ini brokernya Yahudi. Nah, katanya Yahudi itu senang kalau menyebarkan kitab-kitab Ibn Taymiyah rahimahullah. Maka Yahudi ini membantu Salafiyin, membantu Ahlus Sunnah untuk memecah belah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebarkan. Sejak kapan Ahlus Sunnah pernah berkompromi dengan Yahud? Dengan Nasara? Ahlus Sunnah, Ahlul Haq. Mereka berjalan di atas kitabullah, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu menggeserkan mereka dari keyakinan ini. Ahlus Sunnah yang paling menyuarakan Al-Haq. La yakhafu fillahi lawmata la'i. Tidak takut pada celaan orang mencela. Meskipun mereka harus menghadapi berbagai macam rongrongan, ancaman, mereka tetap menyuarakan al-haq. Dan itu adalah hal yang ma'ruf dari zaman as-salafus salih. Qawwalun bil-haq. Meskipun terkadang mereka hidup dalam ghurbah, dalam keterasingan. Hidup sendirian di tengah-tengah orang yang menyelisihinya. Nah, tapi mereka menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan, oh ini zindiq. Nah, yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan-jangan orang kafir yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Akhirnya berubah. Yang jelas-jelas munafik, yang jelas-jelas zindiq justru dihormati. Dianggap sebagai pembaharu di dalam agama. Siapa itu zindiq? Zindiq itu adalah yang meragu-ragukan keautentikan Al-Quranul Karim. Zindiq itu adalah yang merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zindiq itu adalah yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, yang mencaci Umar, mencaci Aisyah radhiyallahu taala anhum. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق وأن القرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. كتب زرعة رحمه الله. Apabila engkau melihat seseorang merendahkan satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah zindiq. Seorang yang kafir berpenampilan muslim untuk merusak Islam dari dalam. Dia zindiq. Sebab Rasul bagi kami adalah al-haq. Al-Qur'an bagi kami adalah haq. Yang menyampaikan kepada kami Al-Qur'an dan sunnah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini yang mencaci maki para sahabat menginginkan untuk mencerca saksi-saksi yang membawa riwayat Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Mereka lah yang patut untuk dicerca, dan mereka adalah orang-orang zindiq. Sekarang berubah. Para zindiq ini dianggap sebagai pembaharu Islam, dianggap sebagai orang-orang yang melakukan perubahan ke arah perbaikan. Sementara yang memberi peringatan dari bahaya mereka itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan, zindiq atau majnun. Ya. Orang ini gila. Seakan-akan tidak ada yang benar kecuali kelompoknya katanya. Hanya dia saja yang benar. Semuanya sesat, kafir. Subhanallah. Kalau seorang asal ngomong tidak berlandaskan dalil, iya. Tapi kalau seorang meletakkan setiap dasar pemikirannya di atas Al-Quran wa Sunnah, dan setiap peringatan-peringatan dibangun di atas al-haq dan hujjah, seharusnya dia dikatakan sebagai ahlul haq, dan seharusnya ucapannya diterima. Namun kenyataannya, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, Islam yang sahih yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar hidup dalam keterasingan. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, inna min tamamil ijtima'i sam'a wa ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya di antara kesempurnaan sikap bersatu di dalam agama Allah adalah mendengar dan taat kepada penguasa, kepada siapa yang memerintah kita, meskipun dia seorang budak yang berasal dari Habasyah. Fa bayyana Allahu hadza bayanan syafian kafian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadara. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan berbagai cara dalam penjelasan, dalam berbagai macam penjelasan tersebut, secara syar'i dan secara qadari. Secara syar'i dan secara qadari, yakni kenyataan yang ada. Ini prinsip yang ketiga, bahwa di antara bentuk sikap al-istima'u fid din, bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, adalah taat kepada penguasa. Mendengar dan taat kepada siapa yang memimpin kita. Tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Namun senantiasa mendengar dan taat. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulul amri di antara kalian. Ada dua penafsiran para ulama dari makna ulul amri. Penafsiran yang pertama yang dimaksud ulul amri adalah al-ulama. Yang kedua bermakna al-umara. Dan kedua penafsiran ini hak. Barang siapa yang ingin merasakan ketenteraman, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia menerapkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, taat kepada ulama dan taat kepada umara. Kata Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, la yazalu an-nasu bi khair ma 'azzamu as-sultana wal ulama. فَإِنْ عَظَّمُ هَذَيْنِ فَقَدْ أَصْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَإِنْ اسْتَخَفُّ بِهَذَيْنِ فَقَدْ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Manusia senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Namun apabila mereka merendahkan keduanya, maka sungguh mereka telah merusak dunia mereka, demikian pula akhiratnya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada ulul amri, penguasa mereka, meskipun yang memerintah mereka dari Adnan Habasyian. Ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum Adnan Habasyi." Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah. Pada asalnya budak tidak termasuk syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Di antara syarat pemimpin itu dari Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika yang berkuasa itu bukan dari kalangan Quraisy, bahkan dari kalangan budak, berkuasa punya kekuatan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepadanya. Selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal amri alal mar'il muslimi as-sam' wa at-ta'ah fi ma habba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada penguasanya, baik dalam hal-hal yang dia senangi atau yang dia benci. Kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Demikian banyak penjelasan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal ini. Bagi siapa yang mempelajari sejarah, hal yang ma'ruf dalam sejarah, bahwa dengan ketaatan kepada penguasa akan mendatangkan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan. Kita hidup di dunia, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengharapkan kebahagiaan, ketenteraman. Itu adalah dambaan setiap insan. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ja'al hadha baladan amina." Wahai Rabbku, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, tenteram. Dambaan setiap manusia hidup di dunia dalam keadaan dia merasakan kebahagiaan, keluar dari rumahnya dalam keadaan dia tidak mengkhawatirkan sesuatu menimpanya dari teror satu kelompok, hidup dalam ketenangan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah azza wa jalla telah menjanjikan kepada kaum mukminin yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah azza wa jalla berikan khilafah kepada mereka, dan Allah akan mengokohkan agama yang mereka ridai, dan Allah mengganti rasa takut itu menjadi aman, tenteram. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Itu kebahagiaan hidup. Menyelisihi prinsip ini akan menyebabkan mereka terjatuh dalam hal-hal yang mereka tidak inginkan pada hakikatnya. Nah, yang mereka tidak inginkan dari kehancuran, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Bagi siapa yang membaca sejarah, cukup baginya untuk mengetahui apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seorang ahli sejarah yang mengetahui sejarah-sejarah yang terjadi mulai dari awal ketika terjadinya pemberontakan oleh sebagian di Madinah ketika itu pada peristiwa Al-Harrah, pertumpahan darah terjadi di tanah haram di Madinah disebabkan karena sebagian kaum muslim yang melakukan pemberontakan pada penguasa ketika itu. Ya. Berhari-hari tidak dikumandangkan azan di Masjid Nabawi. Yang masuk ke dalam masjid adalah anjing-anjing. Wallahu musta'an. Para wanita diperkosa. Mereka melahirkan hasil dari penyiksaan yang mereka hadapi. Mereka melahirkan anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai fitnah terjadi menimpa orang-orang yang saleh, bahkan dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu dalam Minhajus Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, la'allahu la yakadu ya'rifu ta'ifatan kharajat 'ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasad ma huwa a'zam min al-fasad alladhi azalathu. Tidak diketahui ada satu kelompok yang keluar melakukan pemberontakan terhadap penguasa melainkan dalam pemberontakan itu menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang hendak mereka hilangkan. Mengapa mereka memberontak? Mereka menuduh penguasa itu kafir, penguasa itu taghut, penguasa itu melakukan ini dan itu dari berbagai macam kemaksiatan. Ketika mereka memberontak, mafsadah kerusakannya jauh lebih besar dari apa yang mereka hendak hilangkan dari berbagai kemungkaran tersebut. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan hingga pada az-zuhur setelah kita salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan 6 prinsip dari risalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.